Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan, setorkan terlebih dahulu matan yang kemarin kita ambil. 25, 26, 27. Tafadhal. Qala al-mu'allifu. Arfa. Wajrur. Bismillah. Bismillah. Naam barakallahu fiik, kita lanjutkan, simak baik-baik berikutnya. Qala al-mu'allif ashabahullah al-imam Ibnu Malik rahimahullah min dzaka dzu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana. Sekarang kita bahas seputar dzu dan fu. Dzu dan fu. Dua ini dipisahkan karena ada keistimewaan tersendiri atau syarat tersendiri. Bisa dipahami ya? Sehingga dipisahkan dengan yang lainnya. Wa illa kalau kita telusuri di level yang pertama dulu, yaitu jurumiyah, mutamimah, itu biasanya digabung di awal permulaan baru dipisahkan. Tapi di sini dipisahkan apa? Karena ada syarat yang enggak dimiliki yang lainnya. Ngam. Kita lihat min dzaka termasuk asma'us sittah atau asmaul khamsah, di antaranya adalah dzu. Dzu in suhbatan abana, kalau nampak padanya makna suhbah. Abana itu maksudnya adalah nampak. Paham ya? Adhara, menampakkan. Kalau nampak padanya makna suhbah. Jadi dhu termasuk al-asma sittah atau termasuk al-asmal khamsah, kalau dhu maknanya apa? Sahib. Suhbah itu sahib. Ja'a dhu malin, telah datang pemilik harta. Ja'a dhu lihyatin tawilah, telah datang orang yang punya na barakallahu fiik, na'am, jenggot yang panjang. Nah, barakallahu fi. Nah, mafhum. Seperti itu. Jadi, dhu di sini maknanya sahib. Kenapa harus dikasih catatan makna sahib? Karena ada dhu yang lain. Dhu yang dikenal dengan dhu apa? Al-mausulah. Menurut bahasanya lughah at-tayyib. Lughah bani tayyib itu dhu artinya adalah alladhi. Paham ya? Dhu artinya adalah apa? Alladhi. Sehingga dhu yang masuk adalah asma sittah atau asma khamsah, dhu yang maknanya sahib. Min dzaka dhu in suhbatan abana, di antara asma sittah adalah dhu yang apabila nampak padanya makna suhbah. Wal famu, dan fam itu mulut, haitsul mimu minhu bana, yaitu tatkala na barakallahu fiik, na'am, terpisah padanya mimnya. Jadi fu, kalau diglobalkan gini caranya yang sudah akan melewati berkali-kali. Syurut al-asma as-sittah, syarat-syarat al-asma as-sittah itu kan sudah kita lewati. Paham ya? Pertama, kalau diglobalkan dulu ya. Pertama, antakuna mufradatan. Syaratnya pertama mufrad dia, enggak boleh jamak wala musanna, mufrad. Yang kedua, antakuna mudhafatan, harus mudhaf dia, enggak boleh sendirian, harus mudhaf. abuka, akhuka, hamuki, fuka, dhumalin, mudhaf semuanya. Yang keempat, antakuna, atau yang ketiga, antakuna mukabbaratan. Harus isim yang besar, mukabbarah, bukan musaghharah, bukan isim yang dikecilkan. Kalau diperkecil, dikecilkan dengan timbangan fu'ailun, atau fu'ayilun, atau fu'ail, maka nanti i'rabnya bukan dengan huruf lagi, tapi dengan harakat zahirah. Paham? Awas, syaratnya mukabbarah, bukan musaghharah. Yang keempat, antakuna idhafatuha ila ghairi ya al-mutakallim. Syaratnya mudhafnya kepada selain ya mutakallim. Kenapa demikian? Karena nanti al-asma sittah ini kalau mudhaf ya mutakallim, itu rofak nasab jadinya dengan harakat muqaddarah. Ya kan? Alama qabla ya al-mutakallim. Mafhum? Faham? Sedangkan al-asma sittah, al-asma al-khamsah ini yang kita pelajari ini, dia itu kan menjelaskan tentang isim yang dirofak nasab jadinya dengan huruf, bukan dengan harokat. Faham? Nah, syaratnya mudhafnya kepada apa? Selainnya mutakallim. Syarat tambahannya untuk dzul mafu antakuna dzu bima'na sahib. Iya kan kita lewati ya. Mafhum atau rahman? Antakuna dzu bima'na sahib. Dzunya itu hendaknya memiliki makna sahib. Ucapan makna sahib ini untuk mengeluarkan apa? Al-ikhraji dzu ala lughah tayyi. Untuk mengeluarkan dzu yang berdasarkan pendapat atau bahasa ahlu tayyi, yaitu dzu mausulah. Paham ya? Nanti sebutan pantunnya nanti. Fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri dhu hafartu wa dhu tawaitu. Alladhi hafartuhu wa alladhi tawaituhu. Mafhum soalan ini. Syarat tambahan berikutnya. Antakuna fu khaliyatan minal mim. Masih ingat insyaAllah ya. Syaratnya itu. Antakuna fu khaliyatan minal mim. Fu itu syaratnya harus kosong dari mim. Kenapa harus kosong dari mim? Karena kalau ada mim, itu nanti rofak nasabnya jadinya dengan apa? Harakat dhahirah. Hadha famuka. Ra'aitu famaka nadartu ila famika. Mafhum? Sedangkan yang kita bahas sekarang ini adalah al-asmaul khamsah. Mafhum Hasan? Naam, 5 6 syarat tadi itu dihafalkan, 6 syarat tadi itu. 6 syarat dihafalkan biar enggak bingung. Jadi ini disebutkan 2 ya, 2 sama fam ya. Naam, jadi kalau antum baca hadis misalkan dijumpai dalam hadis itu ya, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas itu di akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan hatta ma taj'alu fi, bukan fi fiyim, fi itu aja bacanya, fi fimra'atik, karena fi itu artinya mulut majrur, fi fim, paham ya, ra'a itu ila fi, nadhar itu ila fi, kan gitu, jangan, bukan, karena ada yang baca fi fiyim ra'atik, itu keliru, fi fimra'atik. Lah kok fi-nya double, yang pertama huruf jar, yang kedua fi termasuk al-asma'ul khamsah itu. Mafhum insyaallah ya. Nah, barakallahu fik seperti itu. Kita lihat lagi di sini barakallahu fik qala asy-syarih wa sallallahu Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah qaluhu. Dzaka al-musyaru ilaihi ma yasifu min al-asma'. Maksudnya nah barakallahu fik yang disyaratkan adanya adalah yang disifati apa-apa yang disifati di kalangan isim tersebut. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya min dzaka termasuk isim daripada isim-isim yang 5 tersebut, itu maksudnya. Fal isyaratu huna ta'udu ila ma. Maka isyarat sini kembali kepada ma. Kembali kepada apa? Ma. Naam, min dzaka itu kembali ke ma yang pantun yang sebelumnya itu. Paham ya? Ma minal asma itu, ma. Wa dzu bi ma'na sahib, dzu ma'na sahib yang memiliki, dzulihatan tawilah yang memiliki jenggot yang panjang. Walihada qala in sohbatan abana, oleh karena ini beliau mengatakan in sohbatan abana, kalau nampak padanya makna sohbah, yakni in adhara wa bayyana sohbatan, jika dia menampakkan dan jelas makna sohbatan. Paham ya, ada makna sohbah, kepemilikan. Paham ya, nam sahibu mal, dhu malin sahibu malin, dhu jahin sahibu jahin. Fahuwa min al-asma'il khamsati, ya, yang mana dhu ini termasuk al-asma'il khamsah. Wa hina idzin tu'rabu bil huruf, maka pada waktu itu pula di'rab dengan huruf. Bil wawi raf'an wa bil alif nasban wa bil ya'in jarran. Niabatan, ya, ingat-ingat ya, niabatan. Di raf'an dengan wawu, di nasab dengan alif, di jar dengan apa? Ya, niabatan. Ala sabini an-niabah. Ala sabini niabah. Naam, ala sabini an-niabah. Naam. Takul masalan, kau katakan sebagai contoh, ja'ani dhumalin. Ja'ani dhumalin, telah datang kepadaku orang yang memiliki harta. Fadhu fa'ilun marfu'un wa'alam turafihil wawun niyabatan dhammah. Maka dzu di sini fa'il marfu, tanda rafa'nya dan waw pengganti daripada dhamma, bukan alamatun asliyah, tapi alamatun far'iyah. Paham ya? Alamatun far'iyah. Antum lihat di situ wa minhu qaulullah ta'ala, di antaranya adalah perkataan Allah Ta'ala, 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa dzu nam sahib. Paham ya? Sahib. Naam. Fadhu huna bil wawi raf'an wa minhu aidan qaulullah ta'ala, maka waw di sini na barakallahu fiik sebagai tanda rafa. Di antara juga perkataan Allah Ta'ala, wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid, sahibul 'arsyil majid. Mahum salah ni Abdullah. Naam. Fadhu khabarun thalithun marfu'un. Wa naam, khabar yang ketiga dia di situ. Wa huwa mutada, huwa fil rafa'in mutada, al ghafuru al wadud dzul 'arsyi. Al ghafur khabar awal, al-wadud khabar sani, dzul 'arsyi khabar salis. Mahum. Naam. Kenapa kok didatangkan khabar bentuknya ma'rifah dari telawati kemarin ya? Yufidu al-hasr wal ikhtisasan, itu memberikan faedah pembatasan dan mengkhususan. Jadi kadangkala antum jumpai khabar kok ma'rifah itu enggak masalah kadangkala ya. Seperti apa? Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu benar-benar nasihat, pembatasan dan pengkhususan itu loh ya. Nah, benar-benar agama itu adalah nasihat. Di situ tanda khabar, walaupun khabarnya datang ma'rifah tidak masalah karena ada tujuan tadi itu. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiik, wa alamat rafi al-waw niyabatan dhammah wa bil alif nasban, dan juga sebutan di sini tanda rafa'nya adalah wawu pengganti dari dhammah, dan juga nasab dengan alif, kama fi qouli ta'ala an kana dha malin wa banin, dha ay sahib, an kana sahiba malin. Mafhum salah ini Ihsan. Berikutnya wa bi na'i jarran, dan dijar dengan ya, kama fi qouli ta'ala innahu laqaulu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsyil makin. Di kuwatin, sayatnya. Sahibu kuwatin. Sahibi kuwatin. Mahfum salah ini Abdurrahman? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Fa'in qawana qa'ilun limada ihtarasna bihadal qayyid in sohbatan abana. Kalau ada yang mengatakan kenapa dikeluarkan, na'am barakallahu fiik, atau kenapa keluar dengan apa? Dengan ikatan atau catatan ini, yaitu in sohbatan abana. Kenapa? Kenapa harus ada lafad in sohbatan? Kenapa harus ada makna sahib itu loh? Bukankah dua cuma satu? Kita katakan tidak hanya satu. Fajawabu, jawabannya annaqul, jawabannya kita katakan inna du, sesungguhnya du itu ta'ti, kadang-kadang datang makna bi ghairi makna sahib. Datang bukan membawa makna sahib. Faham? Datang na barakallahu tanpa memiliki makna sahib. Fa ta'ti isman mausulan ala lughati tayyi ini. Maka kadang datang na barakallahu fiik sebagai semausul menurut pendapat siapa? Pendapat na barakallahu fiik tayyi. Naam. Allahu musta'an. Lihat sini. Wa dzu allati hiya ismu mausul bima'na alladhi. Dzu yang dia itu ismu mausul maknanya adalah alladhi. La tadkhul ma'ana fi hadzal bab. Tidak masuk bersama kita pada bab ini. Li'anna al-asma'al mausulah mabniyyatun, karena ismu mausul mabni. Ismu mausul itu apa? Mabni. Walaysat mu'rabatan, dan tidak mu'rab, sehingga dzu tayyi ini, dzu yang na barakallahu fiik mausulah ini enggak masuk dalam pembahasan kita ini. Sehingga kalau antum menerjemahkan ja'a dzu malin, jangan ja'a alladzi malin, keliru. Tapi ja'a sahibu malin. Mafhum salam teman-teman? Naam. Kama qala syairu At-Ta'i, sebagaimana ucapan seorang penyair At-Ta'i yang mengikuti bahasanya ahlu tayyi, fa'inal ma'a ma'u abi wa jaddi, sesungguhnya air itu, mata air itu, mata air bapakku dan juga kakekku. Wa bi'ri, dan sumurku, dhu hafartuhu, takdirnya gitu, dhu hafartuhu. Jadi haknya itu sebagai a'id tapi mahdhuf. Wa bi'ri dhu hafartuhu wa dhu tawaitu, wa bi'ri alladhi hafartuhu wa alladhi tawaituhu. Paham ya? Dan sumurku, yang apa, yang aku telah menggalinya dan juga telah memagarinya atau mengelilinginya. Faham di situ? Naam. Syahidnya apa? Dhu di situ maknanya bukan sahib tapi alladhi. Paham ya? Namanya dhu al-mausulah. Namanya dhu al-mausulah. Sudah kita bahas di mutamimah. Dijelaskan juga dalam qatrun nada. Naam. Faqaluhu bi'ri dhu hafartu, yakni bi'ri alladhi hafartu, yaitu sumur yang aku menggalinya. Berarti kan butuh a'id kan? Karena dhu isim mausul. Silahnya jelas, hafartu. A'idnya mana? Mahdhuf. Takdirnya dhu hafartuhu. Wa bi'ri alladhi hafartu wa alladhi tawaitu, wa laysa ma'naha sahibu hafartu, maknanya bukan sahibu hafartu, karena du sini du apa? Du mausulah, bukan du bimana sahib. Wa qalu min dzaka, ucapan beliau min dzaka termasuk asma al-khamsah, termasuk asma al-khamsah du wal famu. Ai min dzaka, minnya min apa berarti namanya? Termasuk minnya min apa Draman? Min tab'idiyah. Ai min dzaka termasuk barakallahu fik isim tersebut, yaitu termasuk al-asma al-khamsah dzu. Paham ya? Wa min dzaka fu, di antaranya juga termasuk al-asma al-khamsah fu. Hadza huwal ma'na, inilah maknanya. Termasuk bukan semuanya. Lakin akan tapi kaifa qala min dzaka? Wa min tab'id. Akan tapi bagaimana beliau mengucapkan min dzaka sedangkan menyeli tab'id, bagaimana seperti ini? Naqul li'annahu lam yadhkur illa isma'in faqat, ya enggak? Dikarenakan beliau tidak menyebutkan kecuali dua isim saja, dzu dan fu. Berarti diantaranya, bukan semuanya. Karena masih ada yang lain atau tidak? Masih ada yang lain. Abuka, akhuka, ya kan? Hamuk, ya kan? Seperti itu. Naam. Wa huma dzu wa fu, kedua-duanya dzu dan fu. Falihada ata bimin allati litab'id, masyaallah. Oleh karena ini beliau mendatangkan dengan min yang fungsinya lah min tersebut fungsinya tab'id, yang menunjukkan sebagiannya. Dikenalkan min tab'idiyah. Banyak dalam Al-Quran, banyak dalam As-Sunnah yang kadang-kadang min itu maknanya li tab'id, min tab'idiyah. Karena min itu hukum asalnya apa sih? Hukum asalnya seringnya digunakan li, tidak. Ya enggak? Dhahabtu. Nah, barakallahu fiik minal baiti lal masjidi, minal ibtida'. Ya enggak? Cuman kadang-kadang min maknanya untuk tab'id. Wa minan nasi may yaqulu amanna, itu min apa itu? Tab'idiyah, di antara manusia, bukan semua manusia. Faham ya? Nah, seperti itu. Kemudian barakallahu fiik, berikutnya qalu wal famu, al famu ma'ruf, faham ma'ruf ya, mulut ya. Wa huwa fil lughatil arabiyyah istamal istimalain, masyaallah. Sekarang lafaz fam ini di dalam bahasa Arab digunakan dengan dua cara penggunaan, dengan dua cara penggunaan. Al-istimalul awal, penggunaan pertama, antu ja'ala fihil mim, dijadikan padanya ada mim, berarti apa? Famun. Fa'idha ju'ilat fihil mim, kalau dijadikan padanya ada mim, rufi'a bidhammah, na'am, hadha famun. Paham ya? Takul masalan hadha famuka, ini mulutmu, famuka. Dhammah atau tidak marfu'nya? Dengan dhammah dhahirah. Wa nusiba bil fathah, dinasab dengan fathah dhahirah. Fatakul ra'aitu famak, aku melihat mulutmu. Wa jura bil kasrah, dan dijar dengan apa? Kasrah. Fatakul nadhartu ila famik, aku melihat pada mulutmu. Mafhum insyaallah ini? Naam, jelas ya. Penggunaan yang kedua, al isti'malu tsani, penggunaan yang kedua, alla yakuna bil mim. Yang kedua, dia atau lafaz tersebut naam tanpa mim. Terus bagaimana tanpa mim? Yaitu yang kita bahas. Al asma al khamsah. Wa idza lam yaqtarin bil mim, kalau dia tidak bergabung, tidak bersambung dengan mim, sara bil fa faqat, menjadilah dengan fa saja dia. Fu. Fu. Kalau gitu harus mudhaf, harus. Fa hadza adafta ilaiha alamat al-i'rab, sara nutqu bihi fu hal rafa. Maka apabila engkau sandarkan padanya tanda-tanda i'rab, maka menjadilah ketika diucapkan fu hal rafa. Ya, ketika diucapkan dalam keadaan rafa macamnya fu. Boleh enggak? Hadza fu itu toh. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau al-asmaul khamsah harus mudhaf. Kalau teman hadza fu enggak boleh. Tapi kalau kosong dari wawu dengan mim boleh, hadza famun, boleh. Mafhum Hasan? Hasan mafhum? Ayo, kalau fu ada wawu itu enggak boleh kosong. Dia harus mudhaf. Tapi kalau famun, famun ya. Kalau famun baru bisa, karena dia bukan termasuk al-asma al-khamsah. Mafhum teman-teman? Ya, naam. Perhatikan bahasa dikit lagi, simak baik-baik, barakallahu fiik. Wa fa hal nasab, dari ketika nasab banyak fa. Wa fi hal jar, fi yaitu dalam keadaan jar. Taqul hadza fuka, masyaallah. Fa huna marfu'un bil wawi, maka dia marfu'un wawu, hadza fuka. Marfu' dengan apa? Wawu. Mafhum misan. Wa taqulu ra'aitu faka, dan kau katakan aku melihat faka, mulutmu. Fatansibuhu bil alif, di sini engkau menasabnya dengan apa? Dengan alif. Berarti apa? Wa alam tasmiyal alif niabatan. Niabatan apa ya, San? Niabatan anil alil fathati. Wa nadartu ila fiki atau fika. Fiki, fika boleh tergantung orangnya gitu. Nah, intinya fi bacanya. fatadurruhu bin niyyah, maka engkau mengajarkan dengan niyyah. Wa min dzalika, naam, qaulun Nabi SAW li Sa'ad bin Abi Waqqas. Naam, kisahnya panjang itu ya, ketika beliau ingin mensedekahkan hartanya, awal mulanya ingin semuanya, kemudian Rasulullah mengatakan la, akhirnya ingin separuhnya. Rasulullah mengatakan la, akhirnya beliau mengatakan sepertiga. Kata Rasulullah, as-sulus wa sulus kathir. Kemudian di akhir kisah ini, perkataan Rasulullah SAW untuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan suatu nafkah, dalam keadaan engkau mengharapkan dengan nafkah tersebut wajah Allah Ta'ala, melainkan engkau akan dikasih pahala atas nafkah tersebut. Hatta sampai-sampai mata ja'alu fi fimra'atik, itu syahidnya, fi fimra'atik, sampai-sampai apa saja yang engkau jadikan, yang engkau berikan kepada apa, yang engkau berikan pada mulut istrimu, maksudnya walaupun sedikit tapi yang diberikan kepada istrinya Ma'isyah atau nafkah barakallahu fiik, itu tetap dapat pahala di situ. Naam. Faham? Wa ba'du thullab, ini yang keliru. Wa ba'du thullab yantiquha, sebagian santri mengucapkan finyi, itu yang keliru itu. Fi finyim ra'atik, itu keliru. Paham ya? Tetap dalam kondisi seperti semula. Fi fimra'atik. Lah kok fi katanya huruf jar enggak bisa masuk pada huruf jar yang lainnya. Kita katakan yang kedua itu bukan huruf jar. Yang kedua termasuk al-asma al-khamsah. Wa hadha khata'un, ini keliruan. Ini kekeliruan. Fahiyya biduni tasydidin lil ya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maka kata beliau, apa? Kata beliau, yang tepat ada tanpa tasydid. Paham ya? Tanpa tasydid fi fi, bukan fi fiyim. Paham ya? Kata beliau ini kekeliruan. Ini ada kekeliruan yang tepat tanpa ditasydidnya fi fimra'atik wan fi fiyim, itu keliru. Walau qala hadu minan nas, kalau seandainya kata beliau, kalaupun ada salah satu dari kalangan manusia mengatakan seperti tadi, nah barakallahu fiik, itu keliru. Tapi kata beliau, walau qala hadu minan nas, kalau seandainya ada salah satu dari kalangan manusia mengatakan dengan makna ya, hatta mataj'alu fi famimra'atik nasaha, itu benar juga. Karena kembali ke asal, famuna itu fi famimra'atik lasahana, saya benar. Wa bina'an 'alaihi, nah barakallahu fiik, dan dibangun di atas ucapan tersebut, idza kunna nuhaddisul 'ammah, terkhususkan ketika apa? Apabila kita mengajak bicara orang umum, orang awam. Orang awam kadang enggak paham fi mana ini. Kan seperti itu. Nah barakallahu fiik. Fa inna naqul, maka kita mengatakan hatta mataj'alu fi famimra'atik. Karena orang awam pahamnya famun gitu loh. Fi apa? Dikirain huruf jar masuk huruf jar yang lainnya. Nah, ini namanya riwayat dengan makna ya. Wa hadza min riwayatil hadits bil ma'na, ini termasuk bentuk meriwayatkan hadis dengan makna, karena famun dengan fu artinya sama, mulut. Faham ya, saya paham. Nah, sehingga meriwayatkan hadis dengan makna boleh, selama tidak berseberangan dengan nabarakallahu inti daripada hadis tersebut. Kata beliau, min ajlil bayan, ini termasuk meriwayatkan hadis dengan makna dalam rangka untuk menjelaskan, wala haraj fi, dan enggak ada larangan. Yang enggak boleh itu meriwayatkan Al-Qur'an atau baca Al-Qur'an, berdalil Al-Qur'an dengan makna, itu enggak boleh. Paham ya? Itu harus seperti lafadznya letter lek-lek, itu adalah Al-Qur'an. Tapi kalau hadis boleh dengan makna. Nah, idzan jika demikian, ishtaratul muallif rahimahullah fil fam, al muallif rahimahullah syaratkan untuk fam, alla taqtarina bil mim, hendaknya dia tidak apa? Bersambung beriringan dengan mim, bal tanfasilu, bahkan terpisah dari mim tersebut. Walidha qol, oleh karena ini beliau mengatakan wal famu haitsul mimu minhu bana, dan fam ini tatkala apa? Tatkala mim itu infasola bana, itu infasola terkala, tatkala apa? Terpisah mimnya. Ya, tatkala terpisah mimnya. Mahum insyaallah ini. Nah, berarti baru kita bahas zu sama fu. Adapun yang lainnya pada pertemuan yang datang, karena disambung dengan han. Pendapat yang sahih, han ini bukan termasuk bagian daripada al-asma al-khamsah, sehingga tetap 5 saja, enggak sampai 6. Mahum? Jadi pantunnya yang disetorkan, nah barakallahu fiik, pertemuan berikutnya 27 28. 29 setorkan sekalian. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Jadi 27 28 29 ya, antum setorkan pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah.